Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mempelajari tentang urutan dari al-asabah, tertibul asabah, mana yang lebih didahulukan dari yang lainnya. Ada tiga sisi. Yang pertama dari sisi arah, kemudian yang kedekatan, kemudian yang ketiga adalah dari sisi kekuatan. Dan semuanya walhamdulillah sudah kita jelaskan. Berikutnya adalah masalah Al-Hajab, halaman 45. Al-Hajab. Al-Hajab lughatan al-man'u. Al-Hajab secara bahasa naam artinya adalah al-man'u. Menahan atau melarang. Wa fil istilah, wastilahan, adapun secara istilah syar'i, man'u mustahikil irzi minal irzi kullihi au ba'dihi. Melarang orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dari warisan tersebut, baik seluruhnya atau sebagian dari harta warisan. Nah, yakni secara istilah syar'i, nah, al-hajab ini adalah melarang orang yang berhak mendapatkan warisan dari warisannya. Secara atau hukum asalnya dia mendapatkan warisan. Akan tetapi dikarenakan beberapa hal, dia tertahan dan tidak mendapatkan warisan, baik semuanya secara menyeluruh atau hanya sebagian. Nah, ini makna al-hajab. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kita akan mempelajari, di sana ada beberapa pihak dia tidak bisa mendapatkan warisan. Dikarenakan ada hal-hal tertentu yang menghalanginya. Wa yanqasimu ila qismaini. Penghalang tersebut terbagi menjadi dua. Hajabun wasfi, hajabun biwasfin, wahajabun bisyakhsin. Terhalang dikarenakan sifat, dikarenakan dia memiliki kriteria tertentu yang menjadikan dirinya terhalang dari warisan. Wahajabin bisyakhsin, atau terhalang dikarenakan ada pihak lain. Nanti akan kita jelaskan. Jadi penghalang di sini ada dua. Yang pertama adalah penghalang dikarenakan sifat atau dikarenakan kriteria yang dia miliki. Yang kedua, dia terhalang dikarenakan ada pihak lain yang menghalangi posisinya. Barakallahu fikum. Jadi terhalang lantaran adanya seseorang yang menghalangi posisinya untuk mendapatkan warisan. Fal hajabu bil wasfi. Adapun al hajab, penghalang secara sifat atau secara kriteria, an yakuna fi mustahiqqil irtsi mani'un min mawani'il irtsi, yaitu apabila pada diri orang yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut dia memiliki sifat-sifat penghalang dari penghalang warisan. Apa saja itu? Kita sudah mempelajari hal-hal yang melarangi atau sifat-sifat kriteria yang menjadikan seseorang itu terhalang dari warisan. Yang pertama adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Perbedaan agama. La yarithul muslim al-kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak akan bisa mewariskan hartanya kepada seorang kafir. Begitu pula sebaliknya, seorang kafir tidak akan bisa mewariskan hartanya kepada seorang muslim. Orang tuanya muslim, sementara anaknya kafir. Nah, maka sifat ini, perbedaan agama, na'am, barakallahu fikum, maka menjadikan pihak anak ini tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Atau sebaliknya, ayah tidak bisa mendapatkan warisan dari anaknya. Yang kedua adalah ar-riq. Ar-riq. Nah, status sebagai seorang budak. Status sebagai seorang budak. Nah, barakallahu fikum, seorang budak tidak akan bisa mendapatkan warisan dari keluarganya yang hur, yang merdeka. Kemudian al-qatl, dikarenakan pembunuhan. Seorang anak membunuh ayahnya, maka si pembunuh ini tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Atau sebaliknya. Nah, ayah membunuh anaknya, maka si ayah tidak bisa mendapatkan warisan dari anaknya. Wal mahjub bihi yakunu kal ma'dum. Fala yahjabu ghairahu wala yu'tharu 'alaihi. Orang yang terhalangi ibaratnya sama dengan orang yang tidak ada. Orang yang terhalang dari warisan, maka secara silsilah dihukumi tidak ada. Dihukumi sama sekali tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya sama seperti tidak ada wujudnya. Nah, barakallahu fikum. Orang yang terhalang tadi, nah, secara silsilah dia dihukumi tidak ada. Secara ilmu waris, silsilahnya dihukumi tidak ada. Fala yahjabu ghairahu. Sehingga oleh karena itu, dia tidak bisa menghalangi selainnya. Nah, orang yang sudah terhalang ini, dia tidak bisa menghalangi pihak lain. Wala yu'tharu 'alaihi, dan juga pihak lain ini tidak akan mendapatkan pengaruh darinya terkait dengan harta warisan. Misalnya, nah, misalnya al-mayyit. Ini muslim. Muslim. Punya ibnun. Kafir. Barakallahu fikum. Kemudian punya al-mayyit, punya akhun. Nah, muslim. Kalau seandainya anak dari al-mayyit yang meninggal punya anak, dan al-mayyit ini punya saudara laki-laki, nah, muslim. Barakallahu fikum. Kalau seandainya anak ini muslim, kita anggap semuanya muslim. Al-mayyit muslim, ibnun muslim, anaknya muslim, kemudian akhun saudaranya juga muslim. maka ibnun ini akan menghalangi akhun. Anak laki-laki akan menghalangi saudara laki-laki dari al-mayyit untuk mendapatkan warisan dari al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Lah sekarang bagaimana kalau ibnunnya ini kafir? Nah, barakallahu fikum. Fal mahjub bihi yakunu kal ma'dum, sebagaimana yang disebutkan di sini, orang yang terhalang ibnun ini kafir. Lantaran sifat dia sebagai kafir, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya yang muslim. Maka di sini ibnun ini dikatakan sebagai apa? Mahjub, yang terhalang dari warisan. Dan yang terhalang ini hukumnya apa? Ma'dum. Hukumnya apa? Ma'dum. Apa arti ma'dum? Dihukumi tidak ada. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ibnun yang kafir ini tidak bisa menghalangi pihak lain. Nah, dia tidak bisa menghalangi akhun. Dan juga dia tidak bisa mempengaruhi pihak lain terkait dengan harta warisan. Nah, karena ibnun ini dihukumi apa? Ma'dum. Dihukumi tidak ada, anggap tidak ada. Berarti al-mayyit punya anak atau tidak? Tidak ada. Sehingga oleh karena itu akhun dari al-mayyit berhak untuk mendapatkan warisan dari al-mayyit. Mafhum? Nah. Mithaluhu. Contohnya. Ini masih al-hajab bil wasfi. An yamuta syakhsun an ummihi wa ukhtihi min abihi wa akhihi min abihi wa huwa mukhalifun lahu fid dini wa ammihi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada ibunya, saudari perempuan dari bapaknya, ukhtun min al-ab, kemudian akhihi min abihi wa huwa mukhalifun lahu fid din, yang mana saudara laki-lakinya tersebut berbeda agama dengannya. Falil um ats-tsuluts, maka barakallahu fikum, ibu mendapatkan sepertiga. Walil ukh min al-ab an-nisf, saudari perempuan seayah mendapatkan setengah. Walil am al-baqi, adapun sisanya untuk paman. Wala syai'a minal akh minal ab, maka tidak ada harta warisan sedikit pun untuk saudara seayah. Kenapa? Karena perbedaan agama. Mukhalifun nam fid din, mukhalifun lahu fid din. Kita tuliskan supaya lebih paham. Naam. Akhud. Naam. Al-mayyit. Naam. Ahli warisnya Kemudian dia punya Akhun minal ab, saudara seayah. Dia juga punya ukhtun minal ab, saudari seayah. Nah, kemudian dia punya paman, ammun. Nah, atau kita bikin seperti ini. Abun, amun. Barakallahu fikum. Ini tidak ada. Abunnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Berarti di sini ahli warisnya ada ibu, saudara seayah, kemudian ada paman. Andai kalau seandainya, naam, barakallahu fikum, mereka ini satu agama, maka paman ini tidak akan mendapatkan warisan. Nah, paman ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena keberadaan akhun minal ab. Keberadaan akhun minal ab. Barakallahu fikum. Karena posisinya lebih dekat. Akhun jihahnya. Naam. Jihahnya, arahnya lebih dekat dari, dengan al-mayyit daripada ammun. Nah, karena ini akhun minal ab ini bercabang dari ayah. Sementara kalau dari silsilah nasabnya bercabang dengan dari ayah. Sementara dengan pamannya ini bercabang dari kakeknya. Ketemu silsilahnya pada kakeknya. Nah, maka ini enggak dapat. Tapi lantaran ini beda agama, misalnya ini kafir. Akhun minal ab kafir. Nah, akhun minal ab kafir. Barakallahu fikum. Maka akhun minal ab ini gugur. Sehingga asobahnya sisa satu, yaitu ammun. Maka bagaimana pembagian warisannya? Nah, barakallahu fikum, disebutkan di sini. Naam falil untuk ibu ada berapa? As-sulus. Kemudian untuk ukhtun berapa? An-nisfu. Setengah. Sisanya adalah untuk paman. Sisanya untuk paman. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga oleh karena itu harta warisannya dibagi menjadi 6. 1 2 3 4 5 6. Untuk ibu sepertiga, dia mendapatkan 2. Naam. Afwan. Naam. Barakallahu fikum. Yakni sepertiga, naam, untuk ibu, kemudian 1/2 untuk ukhtun minal ab, sisanya adalah untuk paman. Mafhum? Kita lanjutkan. Wal hajab bisyakhsi an yakuna mustahiqqul irthi mahjuban bisyakhsin akhar. Adapun penghalang dikarenakan orang lain, dihalangi dikarenakan adanya pihak tertentu, an yakuna mustahiqqul irthi, yaitu orang yang berhak untuk mendapatkan warisan, terhalangi bisyakhsin akhar, dikarenakan orang lain. Terhalangi dikarenakan orang lain. Naam. Barakallahu fikum. Fa fil usul, adapun dari sisi al-usul, al-usul itu ke atas. Kullu dzakarin yahjabu man fawqahu minadz dzukur. Setiap laki-laki akan menghalangi laki-laki yang di atasnya. Kalau dari sisi al-usul, setiap laki-laki akan menghalangi laki-laki yang di atasnya. Nah, setiap laki-laki akan menghalangi laki-laki yang di atasnya. Contohnya, an yamuta syakhsun an abihi wa jaddihi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah ayah dan kakeknya. Falil ab al malu wala syai'a lil jad. Maka harta semuanya untuk ayah. Untuk kakek enggak ada. Wala syai'a lil jad. Untuk kakek enggak ada. Kenapa? Karena di bawahnya ada laki-laki. Ada laki-laki. Dari sisi al-usul, dari sisi asal keturunan, naam, barakallahu fikum, maka setiap laki-laki akan menghalangi laki-laki yang ada di atasnya. Naam. Kalau seandainya ayah ada, maka ayah ini akan menghalangi kakek. Kalau seandainya kakek ini ada, maka kakek ini akan menghalangi kakek buyut yang di atasnya. dan begitu seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, wa kullu unsa, ini dari sisi usul ini ya, masih dari sisi usul. Usul itu ke atas. Nah, kalau al-hawashi ke samping. Kalau al-furu' itu cabang ke bawah. Nah, wa kullu unsa tahjabu man fawqaha minal inat. Setiap perempuan akan menghalangi perempuan yang berada di atasnya. Setiap perempuan akan menghalangi perempuan yang berada di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Contoh, an yamuta syakhsun an ummihi wa jaddatihi wa ammihi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah ibu, nenek, dan pamannya. Falil um ats-tsuluts, ibu mendapatkan sepertiga. Walil am al-baqi, sisanya untuk paman. Wala syai'a lil jadda, maka nenek enggak dapat. Nenek tidak dapat. Kenapa? Karena ibu masih ada. Karena ibu masih ada. Beda halnya kalau ibunya sudah meninggal, sehingga ahli warisnya itu ada nenek dan paman saja. Nenek dan paman saja. Barakallahu fikum. Maka nenek berhak untuk mendapatkan. Nenek mendapatkan sepertiga, sementara sisanya untuk paman. Ini dari sisi al-usul. Setiap laki-laki akan menghalangi laki-laki yang di atasnya. Setiap perempuan akan menghalangi perempuan yang berada di atasnya. Padahal kalau penghalang ini tidak ada, maka perempuan atau laki-laki yang berada di atasnya tadi, barakallahu fikum, kalau seandainya penghalang ini dihilangkan, maka perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan warisan. Nenek berhak mendapatkan warisan kalau seandainya tidak ada ibu. Kakek berhak mendapatkan warisan kalau seandainya tidak ada ayah. Nah, wa fil furu', dari sisi al furu'. Nah, sekarang ke bawah. Kullu dzakarin yahjabu man tahtahu. Setiap laki-laki akan menghalangi seluruh yang berada di bawahnya. Nah, setiap laki-laki dari tingkatan tertentu akan menghalangi laki-laki yang berada di bawahnya. Nah, contoh, an yamuta syakhsun an ibnihi wa bani ibnihi wa binti ibnihi. Seseorang meninggal, ahli warisnya adalah anaknya, kemudian cucu laki-lakinya dan cucu perempuannya. Ada dua orang cucu, laki-laki dan perempuan, kemudian ada satu orang anak. Falil ibnil mal, maka harta semuanya untuk anak. Untuk cucu bagaimana? La syai'a li ibnil ibn wa bintil ibn. Maka tidak ada satupun untuk anak dan untuk cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Nah, kita tuliskan. Al-mayyit. Al-mayyit punya anak tiga. Ibnun. Barakallahu fikum. Kemudian ini juga punya anak. Ibnun, berarti cucu. Ini bintun. Nah, kemudian dua anaknya meninggal, sehingga ahli warisnya ada anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan. Maka harta diperuntukkan untuk ibnun. Semuanya, jami'ul mal. Lah ini bagaimana ini? Cucunya gak dapat. Kenapa? Karena posisinya terhalangi oleh laki-laki yang mana silsilahnya berada di atas cucu ini. Nah, Kalau anak laki-laki ini enggak ada, nah, maka cucu laki-laki ini dan cucu perempuan ini berhak untuk mendapatkan. Tapi lantaran ini ada, salah satu dari pihak anak ini ada, pihak anak laki-laki ini ada, maka anak laki-laki, cucu laki-laki ataupun cucu perempuan tidak mendapatkan. Nah, kasihan, udah ayahnya meninggal, anaknya enggak dapat. Ini anak yatim, anaknya juga enggak dapat, perempuan lagi. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana? Nah, tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Kalau seandainya si kakek ini kasihan pada cucunya, bisa jadi dia berwasiat untuk naam, untuk cucu dan untuk cucu laki-laki dan cucu perempuannya, naam, maksimalnya 1/3, 1/3. Naam. Barakallahu fikum. Wa fil hawashi. Adapun dari sisi al-hawashi, dari sisi al-hawashi, al-hawashi ini nam adalah cabang ke samping, cabang ke samping. Baik itu nasabnya bertemu ke dengan ayah atau bertemu dengan kakek. Kalau saudara maka nasabnya akan bertemu pada ayah. Kalau paman dari al-mayyit maka nasabnya bertemu kepada kakek. Iya. Kalau sepupu, saudara sepupu, nasabnya akan bertemu kemana? Ke kakek. Nah, ke kakek. Kalau ponakan, ponakan, maka nasabnya akan bertemu di mana? Di ayah. Barakallahu fikum. Ini al-hawashi. Nah, yakni kalau diurut dari silsilahnya, baik bertemu dengan ayah, di ayah atau di kakek atau ke atas terus. Jami'ul hawashi yahjabuna bidzukur minal usul awil furu'. Setiap al-hawashi akan terhalangi dengan keberadaan laki-laki dari golongan al-usul dan golongan al-furu'. Nah, maka al-hawashi tidak akan dapat. Kalau ada ahli waris dari al-usul yang berkelamin laki-laki, nah, maka al-hawashi ini enggak dapat. Sepupu, paman, ponakan, maka dia tidak akan dapat. Saudara, dia tidak dapat. Dikarenakan ada laki-laki dari al-usul, baik itu ayah ataupun kakek dan seterusnya. Nah, begitu pula apabila ada keturunan laki-laki, keturunan laki-laki, entah itu anak, cucu, cicit, yang jelas dia laki-laki, maka al-hawashi ini enggak dapat. Al-hawashi ini enggak dapat. Ponakan, sepupu, naam, paman, dan seterusnya. Mithaluhu an yamuta syakhsun an abihi wa akhihi asyakik. Seseorang meninggal, ahli warisnya ada ayah dan saudara laki-lakinya. Ada ayah dan saudara laki-lakinya. Maka harta untuk siapa? Untuk ayah. Saudara laki-laki dapat? Tidak dapat. Nah, la syai'a lisyakik. Maka satu pun warisan tidak ada untuk saudara laki-laki. Kenapa demikian? Karena ada laki-laki dari al-usul. Ada laki-laki dari al-usul. Dalam hal ini ada ayah. Nah, kalaupun ada kakek, misalnya ayah enggak ada tapi ada kakek, maka saudara laki-laki juga enggak ada. Karena kakek itu termasuk laki-laki dari golongan al-usul. Wa mithalun akhar, contoh yang lain. An yamuta syakhsun an ibnihi wa ukhtihi asyakikah. Seseorang meninggal, ahli warisnya anak laki-lakinya dan saudari kandungnya. Dan saudari kandungnya. Falil ibn al-mal wala syai'a lisyakikah. Maka harta untuk anak laki-laki, untuk saudara kandung tidak ada. Nah, karena apa? Karena ada laki-laki dari apa? al-furu' dari keturunan. Entah itu anak, cucu, ataupun cicit. Nah, yang jelas dia itu laki-laki dari al-furu'. Dia akan menghalangi semua al-hawasyi. Akan menghalangi semua al-hawasyi. Barakallahu fikum. Al-ikhwah minal um. Ini yang kedua, al-ikhwah minal um. Al-ikhwah minal um yahjabuna aidan bil inats minal furu'. Yahjabuna aidan bil inats minal furu'. Saudara seibu. Saudara seibu. Naam. Yahjabuna aidan. Dia akan terhalangi dengan adanya keturunan perempuan, ahli waris perempuan dari al-furu', dari al-furu'. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa ini disebutkan? Naam, kenapa ini disebutkan? Ini pengecualian dari yang di atas. Tadi di al-ikhwah minal um ini, saudara seibu ini. Naam, ini termasuk dari golongan al-hawasyi. Golongan al-hawasyi. Barakallahu fikum. Golongan al-hawasyi. Kalau yang dua di atas, dua yang di atas, atau yang contoh yang nomor dua. Naam, contoh yang nomor dua. Misalnya, anak laki-lakinya kita ganti dengan anak perempuan. Anak perempuan. Barakallahu fikum. Maka ukhtuhu asyakikah, saudari kandung berhak untuk mendapatkan warisan. Saudari kandung berhak untuk mendapatkan warisan. Naam. Barakallahu fikum. Kalau al-ikhwah minal um, al-ikhwah minal um, dengan adanya keturunan perempuan saja dia akan terhalangi dari warisan. Apalagi, saya ulangi, al-ikhwah minal um, saudari seibu, saudara seibu, al-ikhwah minal um, saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Naam, akan terhalangi dengan adanya keturunan perempuan. Dengan adanya keturunan perempuan. Apalagi kalau ada keturunan laki-laki. Ini maksudnya. Mafhum? Keturunan perempuan saja sudah menghalanginya. Apalagi ada keturunan laki-laki. Jadi jangan dipahami al-ikhwah minal um berhak untuk mendapatkan warisan apabila ada keturunan laki-laki. Hanya keturunan laki-laki, keturunan perempuan gak ada. Jangan dipahami bahwasanya saudara seibu berhak mendapatkan warisan. La. Nah, dengan adanya keturunan perempuan saja dia sudah terhalangi, apalagi adanya keturunan apalagi adanya keturunan laki-laki. Mafhum? Saya ulangi. Kenapa disebutkan di sini yang kedua ini? Nah, contoh yang nomor dua, al-mayyit. Al-mayyit. Naam. Al-mayyit. Kemudian ukhtun. Ukhtun, kemudian ada ibnun. Naam, ibnun. Ini terhalangi dikarenakan ada ibnun. Ini terhalangi dikarenakan ada anak laki-laki. Sekarang kita ganti ibnun ini, kita ganti menjadi bintun. Anak perempuan. Naam. Maka ini berhak untuk mendapatkan warisan. Dia akan menjadi asobah ma'al ghair. Ini mendapatkan setengah, sisanya untuk ukhtun. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana? Naam. Naam. Barakallahu fikum. Ini ukhtun, ini ukhtun syaqiqah. Kita ganti ukhtun minal um. Ukhtun minal um. Barakallahu fikum. Atau akhun minal um, terserah. Akhun atau ukhtun minal um. dengan adanya anak keturunan perempuan, dia sudah terhalangi. Apalagi kalau di sini ada ibnun, atau bintunya kita ganti menjadi ibnun. Nah, maka lebih-lebih lagi dia akan terhalangi. Sehingga oleh karena itu, poin yang kedua ini jangan dipahami kalau seandainya silsilahnya seperti ini. Nah, ada ibnun kemudian ukhtun minal atau akhun minal Naam, ukhtun minal umnya berhak untuk mendapatkan warisan. La, jangan dipahami demikian. Dengan adanya anak perempuan saja dia sudah terhalangi, apalagi dengan adanya anak laki-laki. Naam. Mithaluhu, contohnya anyamu tasyaksun an bintihi wa akhihi min ummihi wa akhihi asyaki. Seseorang meninggal, ada anak perempuannya, kemudian ada saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki kandung. Falil bin, maka untuk anak perempuan setengah. Walis syakik, kemudian untuk saudara kandung sisanya. Al-baki walis syai'a lil akhminal tidak ada bagian sedikit pun untuk saudara seibu. Kenapa demikian? Dikarenakan ada naam barakallahu fikum bin, dikarenakan ada bintun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam wa alhamdulillah.